rahmat pemberiannya, persaudaraan keharmonian. Jalinkan kasih sayang, hulurkanlah bantuan kepada yang memerlukannya. Satu umat maju jaya, mula diri keluarga, sahabat, masyarakat dan negara. Seiringan satu perjuangan. Syukur pada Yang Esa, rahmat pemberiannya, persaudaraan keharmonian. Jalinkan kasih sayang, hulurkanlah bantuan kepada yang mana.